السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kita dari kitab atau dari kutayb al-usul al-thalathah. Yang terakhir kita bicarakan tentang makna syahadat la ilaha illallah dengan dua rukunnya dan dengan beberapa syaratnya, yaitu syaratnya ada tujuh, yang syarat la ilaha illallah. Kemudian tafsir dari la ilallah sudah kita bahas juga dengan ayat yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 64 tentang ahlul kitab, yakni ahlul kitab pun dia harus masuk Islam, bertauhid kepada Allah. Kalau ahlul kitab tidak masuk Islam, maka dia mati dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dan selain mereka, kalau dia tidak beriman kepada Allah dan tidak bertauhid dan tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad, semuanya akan masuk dalam neraka. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Artinya siapa saja yang mendengar Nabi Muhammad diutus dan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia termasuk ashabun nar. Kemudian kita lanjutkan tentang dalil Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah sudah, sekarang kita Muhammad Rasulullah. Karena syahadat itu harus dua, tidak bisa satu. Yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita lanjutkan. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala di halaman 9 di pertengahan. Qauluhu ta'ala laqad ja'akum رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, jadi dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah yaitu firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul. Min anfusikum, dari diri kamu. Min anfusikum, dari diri kamu. Azizun alaihi ma'anittum, sangat sukar atasnya apa-apa yang menyusahkan kamu. Azizun alaikum, azizun alaihi ma'anittum, sangat sukar atasnya apa-apa yang menyusahkan kamu. Harisun alaikum, dan berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kamu. Harisun alaikum, yaitu berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kamu. Bil mu'minina raufur rahim, arti dengan kaum mukminin rauf, pengasih, rahim, penyayang. Di dalam surah At-Taubah ayat 128 ini menunjukkan telah datang kepada kamu seorang rasul dari sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah dan kita wajib bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, itu banyak sekali. Dalam ayat surah Al-Fatih juga ada Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Dan sekian banyak ayat. Di antaranya ayat ini yang menjadikan bahwa kita bersaksi Muhammad itu Rasulullah dengan persaksian Allah bahwa Muhammad itu memang Rasul, karena orang-orang musyrikin mengatakan Muhammad itu orang gila. Muhammad itu dukun, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu segala macam. Itu pernyataan orang-orang musyrik, kafirin, mencela Nabi Muhammad demikian. Padahal Nabi Muhammad itu Rasul, diutus oleh Allah. Dan apa yang mereka minta bahwa mukjizat, ingin bukti, itu sudah dibuktikan oleh Allah SWT. Cuma karena memang mereka sudah tertutup hatinya, sehingga mereka tidak mau beriman. Bagian beriman, sadar dengan benarnya Rasul Allah yang Allah utus ini, dan juga dengan benarnya Al-Quran yang turun dari Allah, dan bukti-bukti yang lain, mereka beriman, tapi ada juga di antara mereka yang kafir. Nah, sekarang bukti kepada semua kaum muslimin. Dan juga ayat ini diturunkan kepada orang-orang kafir, akan telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum. Ayat ini turun, diturunkan, Nabi disuruh membacakan kepada orang-orang musyrikin dan kafirin pada waktu itu. Telah datang kepada kamu seorang rasul. Rasul ini min anfusikum. Min anfusikum maknanya dua. Yang pertama, rasul ini min anfusikum, dari manusia. Anfus, manusia. Bukan malaikat, bukan jin. Manusia yang kamu kenal dia, ciri-cirinya kamu tahu. Yang kedua, mana anfusikum ini minal Arab. Pertama, anfusikum itu bermakna minal bashar. Yang kedua, minal Arab. Minal bashar artinya dari manusia. Bukan malaikat. Ada juga mereka mengatakan ini malaikat. Bahwa dia manusia. Yang kamu tahu sifat-sifatnya. Yang kedua, minal Arab. Bukan dari orang asing. Dari orang Arab sendiri. Kenapa kamu dustakan? Jadi diingatkan oleh Allah bahwa telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari diri kamu, yaitu dari manusia. Karena manusia, rasul adalah manusia. Cuma rasul ini ma'asum. Minal bashar, dan dia ma'asum. Dan anfusikum, kata-kata anfusikum ini juga penting. Pemahaman tentang masalah manusia, rasul itu bashar, penting. Karena nanti kaitannya ada orang yang menganggap rasul itu sebagai khalik, sebagai pencipta. Dan ini berbahaya. Antum bisa dengar sendiri nanti, kalau bulan Rabiul Awal ada mengatakan bahwa Nabi itu diciptakan dari nur. Langit dan bumi diciptakan dari nur Muhammad. Pernah dengar kan? Sering dibawakan dalam bulan Rabiul Awal itu, nur Muhammad. Ini sudah syirkun akbar. Yang menciptakan langit dan bumi Allah, bukan nur Muhammad. Dan enggak ada istilah nur Muhammad, tidak ada dalam Islam itu. Yang menciptakan langit dan bumi Allah, bukan nur Muhammad. Jadi mereka memahami bahwa Muhammad ini adalah Tuhan. Padahal jelas ayatnya anfusikum. Dan sekian banyak ayat yang menunjukkan innama ana basyarum mithlukum yuha. Aku ini adalah manusia seperti kamu, kata Rasulullah. Yuha, diwahyukan kepadaku, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi dan surah yang lain. Jadi Rasulullah itu manusia. Dan dari kalangan orang Arab. Kenapa kamu dustakan? Gitu. Yang kedua di sini, ini sudah persaksian bahwa Rasul ini diutus oleh Allah. Itu persaksian bahwa Rasul itu diutus oleh Allah, bukan dia mendakwahkan dirinya sendiri. Di sini sifat dari Rasul itu azizun alaihi ma'anittum. Yaitu sangat sukar atau sangat sulit atasnya apa-apa yang menyusahkan kamu. Jadi Rasulullah itu sedih atau merasa susah kalau seandainya ada umat Islam itu merasa susah. Jadi Rasulullah betul-betul sayangnya luar biasa kepada kaum mukminin. Makanya kalau antum lihat dalam perintah-perintah Rasulullah, Rasulullah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang berat buat umatnya, selalu yang ringan. Maka dikatakan inna dina yusrun, kata Nabi, sesungguhnya agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Jadi Islam ini agama mudah, tidak sulit. Dan dulu sudah saya jelaskan bahwa diantara orang menganggap agama Islam itu sulit karena apa? Imannya lemah. Yang kedua, banyak maksiat. Yang ketiga, jahil karena bodoh. Yang keempat, karena dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi agama Islam ini mudah, semuanya mudah, semua bisa dilaksanakan dan gampang. Cuma karena manusia diliputi dengan hawa nafsu, maksiat segala macam, terasa berat. Maka Rasulullah SAW sangat susah kalau ada umat Islam ini susah. Maka perintah-perintah itu bagaimana supaya dilaksanakan dengan mudah. Apa yang menimpa umat Islam itu sedih Rasulullah. Kemudian harisun alaikum. Sifatnya lagi Rasul ini harisun alaikum. Berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Maka tidak lepas Rasulullah memberikan hidayah kepada umatnya terus siang dan malam mendakwakan Islam ini. Agar umat ini mendapatkan hidayah. Kemudian umat ini selamat. Dan itu dijelaskan dalam satu hadis. Dalam beberapa hadis, sekian banyak hadis. Di antara ada satu hadis. Rasulullah pernah mengumpamakan begini. Perumpamaan aku, kata Rasulullah, dan kalian seperti orang yang menyalakan api. Kemudian aku berusaha menyingkirkan kalian, yaitu laron. Jadi umat ini diumpamakan seperti laron. Ada seseorang yang menyalakan api, kemudian kalian sebagai laron ini, sebagai serangga, menyerang api itu. Aku berusaha, kata Nabi, menyelamatkan kalian. Aku tarik kalian. Wa ana akhudhu bihujuzikum, kata Nabi. Aku berusaha menarik kamu supaya kamu jangan masuk ke dalam api. Wa antum tuflituna miyadayya, tetapi kamu lepas dari tanganku. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah 15 abad yang lampau. Keadaan umat, bahwa umat Islam ini sudah jelas ditunjuki oleh Allah. Dan juga ditunjuki oleh Rasulullah. Dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan segala macam. Tapi masa masih milih yang maksiat. Masih milih yang mau masuk ke dalam neraka. Padahal Rasulullah sudah tunjuki. Itu Rasulullah harisun alaikum. Berusaha keras untuk memberikan hidayah. Ternyata umat Islam ini mau tetap menyeleweng. Dan itu bukti. Bil mu'mini raufur rahim. Jadi yang lain lagi bahwa Rasulullah ini sangat pengasih dan penyayang kepada kaum mukminin. Jadi apa saja yang diminta oleh kaum mukminin kepada Rasulullah diberikan. Atau pakaiannya. Kemudian kalau ada sahabat yang lapar, Rasulullah mengajak kepada sahabat yang lain untuk makan bersama di rumah seorang sahabat yang lainnya. Yang dalam keadaan lapar. Kasihan. Jika ada yang lihat susah dibawa oleh Rasulullah. Itu betul-betul pengasih dan penyayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi raufur rahim Rasulullah tidak sama dengan raufur rahimnya Allah. Itu yang harus diingat. Bahwa Allah lebih lagi sayangnya luar biasa Allah. Allah subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada makhluknya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah ketika ada seseorang dalam peperangan kehilangan anaknya. Kemudian si ibu ini berusaha menetei setiap anak yang lewat karena dianggap sebagai anaknya karena kalut dia. Dalam keadaan bingung. Kemudian Rasulullah melihat yang demikian itu, kata Rasulullah, kamu lihat bagaimana sayangnya si ibu kepada si anak. Kata Rasulullah, Allah itu lebih sayang lagi kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah itu lebih sayang kepada hambanya. Dan itu bisa kita lihat. Banyak orang berbuat dosa dan maksiat. Tidak langsung diazab oleh Allah. Masih dikasih oksigen. Masih dikasih makan. Masih dikasih minum. Masih dikasih rezeki. Masih segala macam. Dikasih sehat dan segala macam. Disuruh dia bertobat. Tidak langsung diazab oleh Allah. Itu sayangnya Allah kepada kaum muslimin. Itu rahmat Allah kepada hambanya. Tapi banyak manusia lupa. Kemudian kita Jadi yang pokok dalam ayat ini, laqad ja'akum rasulun, itu yang pokok. Kemudian disebutkan cirinya. Sekarang maknanya, makna syahadat. Kalau itu dalilnya, sekarang maknanya, apa makna syahadat? Kita sudah ucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa maknanya syahadat itu? Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara. Ta'atuhu fima amara. Wa tasdiquhu fima akhbara. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Artinya, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah itu maknanya ta'atuhu fima amara, mentaati apa-apa yang diperintahkan. Jadi mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Membenarkan, tasdik membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara. Wa ijtinab, dan menjauhkan apa-apa yang dilarang dan dicegah. Dan menjauhkan apa-apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan tidak boleh Allah disembah melainkan dengan apa-apa yang beliau syariatkan. Wa alla yu'badallahu. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan tidak boleh Allah itu disembah atau diibadahi melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh beliau. 6. Sudah kita bahas satu persatu. Ini agak panjang pembicaraan tentang masalah ini. Karena ini pokok dari makna syahadat. Setelah kita bahas kemarin satu materi tentang la ilaha illallah, sekarang tentang makna Muhammad Rasulullah. Sebab bisa berarti sia-sia kalau orang mengucapkan makna Muhammad tapi dia tidak mengikuti Nabi Muhammad. Bagaimana syahadatnya itu benar atau bisa dikatakan benar kalau dia mengatakan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah tapi kenyataannya menyalahi Rasulullah SAW, bahkan menentang Rasulullah, bahkan mencaci maki Rasulullah atau yang lainnya. Sekarang kita lihat makna Muhammad Rasulullah menurut penjelasan para ulama di sini. Ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang diperintahkan. Jadi kalau dia sebagai seorang muslim atau muslimah, apa yang diperintahkan Rasul dia harus taat. Pokok perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tauhid. Itu wajib ditaati. Kemudian perintah apa lagi? Ya tentang sholat, tentang yang lain, wajib ditaati. Dengan sekian banyak peraturannya kita wajib taati. Karena taat kepada Rasul itu berarti taat kepada Allah. Dan sekian banyak ayat memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, dan sekian banyak ayat. Dan seseorang tidak sempurna ketaatannya kalau dia tidak taat kepada Rasul. Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 80. Allah berfirman wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Dalam surah 4 surah An-Nisa ayat 80. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa berpaling maka aku tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi wajib taat kepada Rasul apa yang diperintahkan. Apa saja bentuknya yang diperintahkan oleh Rasulullah? Disuruh bertauhid, kita wajib bertauhid. Disuruh berbakti kepada orang tua, kita wajib taati. Disuruh menyambung tali silaturahmi, kita wajib sambung. Terus disuruh bersedekah, disuruh salat, zakat, haji, puasa, dan segala macam perintah-perintah yang diperintahkan, kita wajib taati. Baik yang laki maupun yang perempuan. muslim dan muslimah. Kemudian wa tasdiqu fi ma akhbar, menjauhkan wastasdiqu, membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Tasdiq, membenarkan apa yang beliau beritakan, ini termasuk iman. Jadi apa yang diberitakan, bahkan iman itu asal artinya tasdiq, membenarkan. Jadi yang dibawa oleh Rasul itu wajib kita benarkan. Tidak seperti orang-orang aqlaniyun. Aqlaniyun itu orang-orang yang menggunakan akal. Jadi semuanya diukur dengan akal seperti Mu'tazilah. Ini orang-orang aqlaniyun yang disilakan oleh para ulama dengan aqlaniyun. Dan ini banyak orang-orang aqlaniyun. Jadi kalau ada riwayat hadis dari Nabi tidak sesuai dengan akalnya ditolak. Umpamanya tentang mi'rad. Mana mungkin Nabi bisa mi'rad ke langit? Atau sudah dia batalkan hadis yang sahih. Yang kedua, mana mungkin Rasulullah itu masa wirawiri nuntut kepada Allah dari 50 sampai menjadi 5. Dan itu tidak pantas, berarti Rasulullah tidak taat kepada Allah. Kewajiban kita membenarkan apa yang beliau beritakan. Rasulullah beritakan dan hadisnya sahih. Secara sanad riwayatnya sahih. Rasulullah mengatakan bahwa dia sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan nabi-nabi. Kemudian diperintahkan ketika bertemu dengan Musa, Musa suruh balik lagi sampai salat itu menjadi 5. Kita yakin karena yang memberitakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah kita bahas. Enggak usah seperti orang-orang aqlaniyun, rasionalis, menggunakan akalnya saja. Atau hadis tentang Rasulullah menyebutkan tentang adanya siksa kubur. Betul ada. Dan di luar akal manusia, orang-orang aqlaniyun mengatakan, kok saya sudah coba dengan berbagai alat, enggak terdengar adanya siksa. Sampai seperti itu. Ini sudah keterlaluan, ingkar tentang adanya azab kubur. Sekian banyak hadis menyebutkan. Dan Rasul tidak pernah tinggal dalam sholatnya apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setiap sholat di akhir at-tahiyat Rasulullah membaca. Sebelum salam itu baca. Berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Min azabil qabr, dari azab kubur. Perlindung Rasulullah dari azab kubur. Kita yakin itu ada. Dan kita percaya itu. Karena yang memberitakan Rasulullah. Atau keadaan tentang akhir zaman. Rasul mengabarkan nanti akan adanya dajjal. Nanti Isa itu akan turun. Menghancurkan salib. Menghapuskan pajak. Menyuruh orang-orang Nasara masuk Islam. Kita yakin karena hadisnya sahih. Kemudian lagi cerita tentang neraka, tentang surga, kita yakini, kita imani. Dan tidak sama seperti Rasulullah tentang surga. Air yang kita minum dari air haud itu, orang minum tidak akan haus selama-lamanya. Kita yakini karena membicarakan Rasulullah SAW. Kemudian di surga itu ada satu pohon yang kalau seandainya orang lewat 1000 tahun, tetap masih rindang. Belum sampai ke batasnya, karena rimbun, rindangnya pohon itu. Orang bisa berteduh, berjalan selama 1000 tahun. Kita yakini karena mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Rasulullah menceritakan tentang azabnya ahli neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka itu, giginya saja itu sebesar gunung Uhud. Tangisannya mereka yaitu darah dan nanah. Kalau seandainya, kata Rasulullah, perahu itu jalankan dan neraka akan jalan perahu itu. Hadis ini sahih, kita imani. Dan kita yakin bahwa Rasulullah tidak berdusta. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi kita selama dalam sikap seorang muslim, ya, ahlul hadis, kalau hadisnya sahih yang diberitakan Rasulullah, kita iman. Kalau hadisnya dhaif atau maudhu, kita buang, kita tolak. Tapi kalau sahih, kita iman. Betul, terjadi begitu. Kalau hadis itu sahih. Jadi kita melihat sahih atau tidaknya dulu, sanadnya. Kalau sahih, bagaimanapun, seandainya menurut akal kita enggak sesuai, kita iman. Karena memang demikian benar. Dan banyak masalah-masalah yang lain tentang masalah ini. Watasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan. Yang ini, tentang yang kedua ini perhatikan. Pada saat sekarang ini termasuk yang banyak didustakan. Bukan hanya orang awam saya katakan. Banyak orang-orang juga dirinya alim, ustadz, atau pakar, sudah dapat gelar doktor, itu banyak mendustakan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasionya. Ini perhatikan. Makanya di buku Kedudukan As-Sunnah dalam Syariat Islam saya jelaskan banyak orang-orang yang mendustakan sunnah Rasulullah disebabkan karena rasionya. Mu'tazilah, paham? Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Nah, sebentar. Saya tambahkan lagi, ini juga sering ditolak oleh mereka tentang Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malamnya akhir. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena yang menyabdakan Rasulullah, ya kita imani bahwa betul bahwa Allah turun ke langit dunia setiap tinggal sepertiga malamnya akhir. Tentang bagaimana kaifiatnya kita tidak tahu. Tidak boleh kita tanya soal kaifiat. Kita wajib imani tentang masalah yang seperti ini. Jadi masalah-masalah yang diberitakan Rasulullah yang bagi kita itu sepertinya memahaminya agak sulit, ya kita iman. Makanya iman itu nomor satu sebelum yang lain. Antum lihat Abu Bakar As-Siddiq, satu contoh. Maka dikatakan siddiq, artinya dari kata-kata tasdik, membenarkan. Waktu Rasulullah cerita tentang Mi'raj, Nabi Isra dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis terus ke langit. Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke langit. Ketika pagi Nabi kumpulkan, biasa kalau Nabi dapat wahyu dikumpulkan semua orang-orang musyrikin, kafirin, dikumpulkan disampaikan ayat Allah. Atau minimal dikumpulkan keluarganya. Waktu menyampaikan itu dikatakan gila Rasulullah. Terutama oleh Abu Jahal, gila. Bagaimana dalam jangka waktu tidak sampai satu malam bisa berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Semua mendustakan. Bahkan ada sebagian yang murtad dari Islam pada waktu itu. Abu Jahal mengatakan gila dan semuanya. Kemudian diuji. Diuji oleh mereka. Kalau benar engkau itu Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, coba hitung pintunya. Subhanallah, ditunjukkan oleh Allah pintunya itu. Berapa pintunya? Dijawab oleh Nabi. Dan benar. Tapi tetap saja mereka mendustakan, ingkar. Kemudian Abu Jahal datang cari akal bagaimana supaya orang mendustakan. Datang Abu Jahal ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar waktu itu belum hadir. Abu Bakar, bagaimana tentang teman kamu itu? Mengatakan bahwa dia Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis terus Mi'raj. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar, yang menceritakan itu siapa? Teman kamu itu Muhammad. Kalau yang menyampaikan dia, lebih dari itu aku percaya. Padahal belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Lebih dari itu, karena Abu Bakar imannya Masya Allah. Imannya luar biasa. Jadi imannya Abu Bakar jauh dibandingkan dengan iman orang-orang yang sesudahnya. Jauh iman Abu Bakar itu. Dia lebih berat timbangannya dibandingkan iman orang-orang yang sesudahnya. Makanya dia iman lebih dahulu, baru mempelajari Al-Quran. Iman lebih dahulu. Terus sekarang tidak, belajar lebih dahulu, imannya nanti. Dibalik. Iman dulu, artinya percaya. Pokoknya apa yang datang, selama datang dari Allah dan Rasul, yakin. Kita percaya. Begitu. Itu yang harus ditanamkan kepada setiap Muslim dan Muslimah. Jangan dia... belajar dulu, kemudian setelah itu, wah kalau gitu apa yang datang kalau tidak cocok dengan saya tolak. Kalau kita iman. Sebab nanti begini timbulnya, ada beberapa orang dibawakan ayat atau hadis. Masa Rasulullah bersabda demikian? Keras ya hadisnya. Hadisnya keras. Dari mana hadisnya keras? Karena apa? Karena memang baru tahu. Coba kalau dia iman, yang menyampaikan itu siapa? Rasulullah. Hadisnya sahih, saya imani dan saya amalkan. Begitu. Kalau ini tidak, dicari bagaimana supaya menghindar dari kewajiban-kewajiban yang Rasulullah perintahkan, atau bagaimana menghindar dari larangan-larangan itu supaya bisa tetap dikerjakan. Nah, ini yang salah. Mungkin untuk melihat kejadian Abu Bakar sejak itu dinamakan As-Siddi. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, wajtina bumanaha anhu wazajar. Yaitu menjauhkan apa-apa yang beliau larang dan beliau cegah. Ini dasarnya juga ayat dan hadis Nabi. Bahwa setiap larangan Allah, setiap larangan Rasul itu wajib dijauhkan. Kalau tidak akan membawa kepada kebinasaan. Yang pertama, antum lihat ayatnya dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. Al-Hasyr. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan apa-apa yang datang kepada kamu dari Rasul, maka kamu ambil. Dan apa yang dicegah, dilarang, kamu tinggalkan, jauhi. Itu perintah. Kemudian akibat bagi orang yang melanggar, antum lihat dalam surah An-Nur. Jadi orang-orang yang sudah diperintahkan oleh Rasul, tapi dia menyalahi, itu akan mendapatkan akibat. Surah An-Nur, surah 24. Ayat 63 kalau tidak salah. 6. Ayat 63. Di akhirnya itu. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tidaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintahnya perintah Rasul maksudnya. Dan tidaknya orang yang menyalahi perintahnya berhati-hati. Antusibahum fitnah. Akan ditimpakan fitnah. Au yusibahum azabun alim. Atau mereka ditimpa azab yang pedih. Jadi orang yang menyalahi Rasulullah SAW. Itu akan ditimpa fitnah di dunia. Dan akan ditimpa azab. Dikenakan azab. Di dunia ada fitnah bagi orang-orang yang menolak Rasul. Jadi orang yang menyalahi Rasulullah SAW itu akan ditimpa fitnah di dunia dan akan ditimpa azab. Dikenakan azab. Di dunia ada fitnah bagi orang-orang yang menolak Rasul dan akan ditimpa azab pada Allah. Jadi ini hukuman berat bagi orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, makna Muhammad Rasulullah, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh Allah diibadahi itu melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Jadi kita diperintah oleh Allah. Ini artinya sudah ditulis. Tidak boleh Allah diibadahi melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Maksudnya begini. Allah dalam Al-Quran memerintahkan, ayatnya hantum sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyebutkan demikian. Tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana caranya. Beribadah kepada Allah bagaimana caranya? Karena ibadahnya luas. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Sudah antum tulis itu. Tentang makna ibadah ini luas. Sekarang kalau seandainya tidak diatur caranya, masing-masing orang beribadah sendiri-sendiri menurut seenaknya, yang penting bisa sampai kepada Allah. Makanya di sini dikatakan tidak boleh kita beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Karena kalau seandainya beribadah menurut prasangka kita atau menurut kehendak kita, berarti masing-masing orang punya ibadah sendiri. Dan akan terjadi kekacauan. Sedangkan Islam ini sudah sempurna, tidak boleh ditambah. Dan Allah mengutus Rasul, diberikan wewenang untuk mengajarkan Islam ini. Makanya orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, intinya ittiba, inti dari diutusnya Rasul itu ittiba. Jadi esensinya ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Kalau seandainya orang beribadah kepada Allah menurut caranya sendiri seperti yang ada sekarang ini, ya sudah masuk ke dalam apa? Dalam apa? Dalam bid'ah. Mengadakan satu ibadah yang tidak Rasul adakan namanya bid'ah. Ya seperti orang-orang tarekat sufi ya. Dia mau sampai kepada Allah, mau beribadah kepada Allah. Caranya apa? Zikir. Rame-rame pada malam tertentu. Rame-rame. Sampai la ilaha illallah, sampai pingsan. Sampai terakhir. Terakhir. Pingsan. Itu cara dia bertemu dengan Allah. Menurut dia begitu. Apa Rasul pernah contohkan? Sahabat Rasul? Tidak. Kemudian nanti ada yang lain lagi ibadahnya. Kalau mau sampai ibadah itu dikubur. Sholatnya, doanya, ini dikubur. Kalau enggak dikubur, tidak akan sampai kepada Allah. Salah lagi ibadah yang seperti ini. Kemudian macam-macam ibadah yang dilakukan oleh manusia. Makanya, supaya manusia ini tidak mengadakan ibadah-ibadah sendiri, diatur. Yaitu mengikuti Rasulullah saja, tidak boleh yang lain. Makanya disebutkan dalam ayat, dalam surah yang ketiga, Ali Imran, ayat 31, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikuti Rasul, tidak boleh ikuti yang lain. Fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Di dalam kita ibadah, ikuti Rasul. Bagaimana Rasul salat? Kalau dalam satu contoh, sholat umpamanya. Kalau masing-masing orang mau menurut kehendaknya, hancur. Sedangkan Rasul mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Atau haji. Di sholat, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Haji. Ada orang mengatakan, ya kalau haji ya menurut kehendak saya saja. Gimana saja yang saya bisa laksanakan. Ya bisa. Kenapa? Ketentuannya sudah ada. Khuzu anni manasikakum, kata Nabi. Ambillah dariku cara manasik haji kamu. Tidak bisa dengan yang lain. Jadi ibadah, kita beribadah kepada Allah harus mengikuti Rasul. Ya Rasul harus kita ikuti. Kalau tidak, maka ibadah itu tidak akan diterima. Ibadah itu tidak akan diterima kalau seandainya tidak mengikuti Rasul. Karena dia sudah mengadakan ibadah tersendiri. Maka Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Sudah capek, sia-sia, tertolak. Bahkan jatuhnya bid'ah lagi. Jatuh bid'ah apa? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binar. Nah ini hati-hati. Hadis ini dua-duanya sahih. Yang satu, man amil amalan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Yang satu lagi, kullu bid'atin dalalah, diriwayatkan dari sahabat Jabir, yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kita cukupkan dulu, kita salat maghrib, nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, insyaallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyadu an la ilaha illallah, daula syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad amma ba'd. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita lanjutkan. Itu yang terakhir kita bahas tentang makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diingat. Jadi kalau disebutkan makna Muhammad Rasulullah bukan seperti yang difahami oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu menyanjung Nabi Muhammad. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad berarti kita sanjung, kita rayakan, sudah segala macam. Itu yang dipahami oleh kaum muslimin. Nah sekarang yang benar makna Muhammad bagaimana? Ini syahadatnya. Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara. Itu yang benar. Jadi kalau sekedar disanjung, disebut-sebut namanya tapi tidak ditaati, ya percuma. Yang penting ditaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan tentang dalil salat, zakat, siam dan haji. Karena kita bahas tentang rukun Islam ini. Yang sudah selesai tentang makna syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan dalil-dalilnya. Sekarang dalil tentang salat, zakat dan tafsirut tauhid. Wa dalilus salati wa zakati wa tafsirut tauhidi. قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين